إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hamba Allah mensyukuri dengan hati kita, lisan kita, dan juga jawarih, dengan badan kita, amalan kita, mensyukuri anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang diantara nikmat atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah hadhil ayyam al-ashrul awwal min Dzulhijjah, adalah hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini merupakan karunia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang demikian karena hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, padanya banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut daripada amalan yang dilakukan di hari-hari yang lain. Ini merupakan fadilah, keutamaan yang besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha أحب إلى الله من هذه الأيام. Tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan padanya yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah awalal jihad, wahai Rasulullah, apakah amalan jihad juga tidak lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, tidak pula jihad. Subhanallah, jihad amalan yang agung, yang besar, yang dibutuhkan pengorbanan harta dan raga, nyawa, amalan yang agung. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, tidak pula jihad lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan agungnya amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali rajulan yakhruju yukhatiru bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seorang yang dia keluar mempertaruhkan nyawanya dan hartanya berjuang di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya, falam yarji min dhalika bisyai, kemudian dia tidak pulang membawa apapun, atau dia tidak pulang sedikit pun, yaitu dia menurut penjelasan sebagian para ulama, dia tidak pulang melainkan dia mati syahid. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya syahid, wafat di medan tempur. Kecuali yang ini, yaitu amalan ini, berjihad di jalan Allah kemudian tidak pulang syahid fi sabilillah, ini lebih utama atau sama? Lebih utama atau sama dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan amalan-amalan itu mencakup zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencakup qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, mencakup amalan bersedekah, dan juga amalan-amalan saleh yang lainnya. Amalan zikrullah mencakup tahmid, banyak memuji Allah, juga mencakup takbir, banyak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, juga mencakup tasbih, banyak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mencakup tahlil dan yang lainnya dari amalan-amalan zikrullah atau alfad zikrullah, lafad-lafad berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama alaihim rahmatullah, mereka menjelaskan disyariatkannya mulai bertakbir sejak hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan takbir mutlak. Takbir mutlak ketika kita di rumah, ketika kita berbaring, ketika kita berjalan, nah, ketika kita di perjalanan, dan seterusnya, kita mengumandangkan takbir. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Disyariatkan untuk takbir dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah, dan ini merupakan fatwa Lajnah Daimah alaihim rahmatullah. Amalan yang mungkin kadang kita lalai itu banyak bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkan agar jangan sampai kita terluputkan dari keutamaan-keutamaan yang besar yang mestinya dapat kita raih dengan mudah. Bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, qiraatul Quran, bersedekah, dan yang lainnya, amalan-amalan yang mudah. Sehingga kita tidak terluput dari keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita saling mengingatkan tentang keutamaan ini. Dan ini pun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat." Dan agar mereka menyebut atau berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang maklumat, pada hari-hari yang ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan hari-hari maklumat yang ditentukan di sini adalah maknanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir kepadanya. Maka jangan sampai kita luput. Jangan sampai kita terlalaikan dari amalan-amalan yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Bagi yang memiliki harta, mudah baginya untuk bersedekah. Bagi yang tidak memiliki harta, maka dia dengan amalan yang lain berzikir, qiraatul Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan termasuk di dalam amalan saleh yang disebutkan dalam hadis ini juga adalah as-siyam, puasa. Amalan puasa. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ustudilla bihi ala fadli siyam ashri Dzulhijjah lindirajis siyam fil amal." Kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini dijadikan dalil tentang keutamaan berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang demikian karena puasa itu masuk dalam kategori al-amal. Puasa masuk dalam kategori amal soleh. Sehingga puasa termasuk perkara yang dicintai untuk dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah illa al-yaumul ashir, kecuali hari yang ke-10 atau tanggal 10 Dzulhijjah. Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah yaumul id, hari rayanya kaum muslimin. Telah datang hadis yang lebih khusus yang menunjukkan larangan dari berpuasa di hari raya id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitr. sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula datang dari jalan sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga datang dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian dari jalan Aisyah, namun hanya dalam Sahih Muslim riwayat Aisyah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumin nahri wa yaumil fitr. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di hari raya nahr, hari raya kurban, dan hari raya al-fitr, yaitu hari raya Idul Fitri. Dua hari raya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari berpuasa di hari raya tersebut. Sehingga bila amalan tersebut yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah amalan yang berbentuk siam puasa, maka hanya sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun amalan-amalan yang lain selain puasa, zikrullah, qiraatul Quran, bersedekah dan seterusnya, maka tidak mengapa sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena tidak adanya larangan berzikir, tidak ada larangan qiraatul Quran dan amalan-amalan yang lain di hari raya, baik Idul Adha ataupun Idul Fitr. Dan di hari-hari tersebut ada satu hari yang paling utama dari hari-hari dalam setahun, hari yang paling afdol, paling utama selama setahun, yaitu al-yawmut tasi' min dzulhijjah, yaitu hari tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana para hujjaj, para jamaah haji mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling utama, paling afdol dalam sepanjang tahun. Dan di hari tersebut disunahkan untuk melakukan asyam puasa yang dikenal dengan siam Arafah, puasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji seperti kita di sini, maka ditekankan, disenahkan untuk melakukan siam Arafah, puasa di hari Arafah. Dan keutamaan yang besar bagi orang yang menjalankan sunnah puasa di hari Arafah, puasa di hari yang paling afdol dalam setahun. Kalau dikatakan hari yang paling afdol dalam setahun adalah hari Arafah, kalau dikatakan malam yang paling afdol dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar, kalau dikatakan hari yang paling afdol dalam setiap pekan adalah hari Jumat, ya. Hari yang paling utama dalam setahun yaitu hari Arafah disyariatkan padanya asyam, berpuasa. Dan berpuasa padanya memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang tidak samar bagi kita keutamaan tersebut, karena kita sudah melewati setiap tahunnya, setiap tahun kita melewatinya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Keutamaan yang besar, menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, atau tahun yang tersisa. Dan dosa yang diampuni di sini adalah shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Nah, yang demikian karena hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Salat yang lima waktu dari satu salat ke salat berikutnya, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini maknanya yang diampuni di sini adalah shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil akan terampuni dengan sholat lima waktu, terampuni dengan sholatul jum'ah, kemudian ibadah di bulan Ramadan, dan seterusnya. Nah, dan hari Arafah, taib atau puasa di hari Arafah itu tidak lebih utama daripada puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa yang diampuni yang disebutkan dalam hadis yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, mengampuni atau menggugurkan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang atau tahun yang tersisa, yang dimaksud di sini adalah shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yahtaj ila taubah, membutuhkan kepada taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar, yang shadiq. Adapun shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil akan terampuni dengan amalan-amalan saleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu akan menghapuskan sayyiat, kejelekan-kejelekan atau dosa. Dan puasa di hari Arafah termasuk hasanah, kebaikan. Nah, amal saleh. Bahkan secara nas disebutkan akan menggugurkan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang atau yang tersisa. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa belum dilakukan dosanya kok sudah diampuni? Akan diampuni dosa yang tahun yang akan datang. Belum dilakukan kok sudah diampuni? Nah, Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna hadis ini. Kata beliau, makna daripada hadis ini yaitu mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Maknanya adalah hamba tersebut Allah berikan taufik untuk tidak melakukan dosa di tahun yang akan datang. Allah berikan taufik dia untuk tidak melakukan dosa di tahun yang akan datang. Atau kata beliau, makna hadis ini adalah apabila hamba tersebut terjatuh ke dalam dosa di tahun yang akan datang, Allah berikan taufik untuk melakukan amalan-amalan yang menggugurkan dosa tersebut. Ini makna penghapusan atau pengguguran dosa yang dilakukan di tahun yang akan datang atau tahun berikutnya. Nah, makna yang pertama tadi bahwasannya Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk tidak melakukan dosa di tahun yang akan datang, atau apabila hamba tersebut berbuat dosa maka Allah akan berikan taufik untuk melakukan amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa tersebut. Tentunya ini merupakan keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung dari keutamaan puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah. Nah, ini puasa yang paling ditekankan dari 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik. Demikian pula di hari-hari yang lain, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dicintai padanya untuk berpuasa karena puasa masuk dalam kategori al-amalus saleh, amalan saleh. Ya, hanya saja di hari yang ke-9 ini sangat ditekankan karena ada penjelasan khusus, ya, nas secara khusus tentang keutamaan berpuasa di hari Arafah tersebut. Nah, adapun mereka yang tidak taib, adapun mereka yang melakukan ibadah haji, ya, yang melakukan ibadah haji yang wukuf di Arafah, ya, maka pendapat yang rajih adalah disunahkan bagi mereka untuk berbuka, ya, bagi para hujjaj, para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji atau wukuf di Arafah. Bagi mereka disunahkan untuk berbuka karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, apa yang beliau lakukan adalah yang terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Maimunah bintul Haris dan juga dari Ummul Fadl bintul Haris radiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu ala alihi wasallam syariba min labanin yawm arafah bi arafah. Kata Maimunah dan juga kata Ummul Fadl radiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu ala alihi wasallam beliau minum susu di hari Arafah, nah, di padang Arafah ketika wukuf di Arafah. Hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwasannya bagi yang melakukan ibadah haji disunahkan bagi mereka untuk berbuka. Adapun selain mereka seperti kita di sini, maka disunahkan bahkan ditekankan untuk berpuasa. Nah, para hujjaj, ya, yang wukuf di Arafah, ya, nah, mereka disunahkan untuk memperbanyak doa, berzikir, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, di padang Arafah atau ketika wukuf di Arafah, ya, memperbanyak doa. Nah, sehingga membutuhkan, nah, tenaga, kekuatan, ya. Nah, sehingga tidak berpuasa lebih tepat bagi mereka. Dan mereka memiliki kekuatan, nah, tenaga untuk banyak berdoa kepada Allah, ya, banyak berzikir dan seterusnya dari amalan-amalan yang dilakukan di hari Arafah. Nah, taib, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Amalan puasa adalah amalan yang dicintai di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10 Dzulhijjah karena itu adalah hari raya. Mungkin ada yang mengatakan bahwasannya datang riwayat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya beliau mengatakan ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu al-ashr qat atau kama qala na'am atau kama qalat radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sama sekali di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Riwayat ini menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan hadis tadi na'am menunjukkan bahwasanya amalan saleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada di hari-hari yang lain, dan puasa termasuk amal saleh. Sehingga mungkin secara sekilas ada naam kontradiksi ya. Nah, para ulama alaihim rahmatullah menjelaskan tentang hadis Aisyah yang beliau mengatakan bahwasannya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sama sekali ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwasannya bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa karena ada sebab. Ima sakit ya, ataupun karena safar ya. Nah, ataupun karena sebab-sebab yang lain yang menjadikan beliau tidak naam berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi ini tidak menafikan puasa beliau secara mutlak. Atau memang naam Aisyah radhiyallahu taala tidak melihatnya. Padahal mungkin pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa. Nah, sehingga ucapan Aisyah radhiyallahu taala aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sedikit pun, ini tidak menafikan beliau berpuasa na'am fi nafsil amr. Nah. Kemudian yang berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang hadis ini. Nah, kata beliau bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa di bulan naam atau di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya, karena beliau khawatir ya, nanti akan diwajibkan kepada umatnya ya, ketika beliau berpuasa kemudian para sahabatnya semangat untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian akan diwajibkan kepada umatnya, nah sehingga akan memberatkan umatnya ya. Nah, taib. Ini yang dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala. Sehingga na'am tidak menafikan sunnahnya atau disyariatkannya berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya, kecuali di hari yang ke-10 karena itu adalah hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, taib, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka hari-hari yang tersisa ini sampai nanti naam hari raya kurban hendaknya kita semua naam memperbanyak amalan saleh ya, sesuai dengan kemampuan kita dan tidak terluputkan, tidak terlalaikan, tidak ketinggalan dari keutamaan melakukan amal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Banyak bertakbir, banyak bertahmid, banyak bertasbih, banyak bertahlil dan seterusnya dari ibadah-ibadah zikir yang mudah bagi kita. Namun ibadah yang mudah naam itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Maka bersyukurlah ketika seorang hamba diberikan taufik ya, untuk bisa melakukan amal soleh walaupun kecil. Nah, walaupun sebentar. Karena sesungguhnya seorang tidak akan dapat melakukan ibadah sekecil apapun, amalan soleh sedikit apapun, kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Baik. Bukan karena kesehatan ya, sehingga kita bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran ya. Bukan karena kita banyak waktu luang, nganggur ya. Nah, tidak. Tetapi karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sehat lalai dari banyak berzikir, bertakbir, bertahmid ya, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Berapa banyak ya, orang yang waktunya luang longgar ya, tetapi sedikit, bahkan na'am, tidak bertakbir, tidak bertahmid, tidak bertasbih ya, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Lalai, luput dari keutamaan-keutamaan yang besar. Nah, maka oleh karena itu sesuai dengan kemampuan kita, bagi kita yang memiliki harta, memperbanyak nam sedekahnya di hari-hari ini, hari yang penuh dengan keutamaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini. Nam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Nam, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan keliru dan salahnya adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Nah, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.